الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. Kita lanjutkan pelajaran kita tauhid, di mana kita masih pada bab firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum wa hubbillah." Al-ayat. Dan pada pertemuan sebelumnya, alhamdulillah telah kita sampaikan at-tafsir atau rincian dari jenis-jenis al-mahabbah atau jenis-jenis rasa cinta, di mana rasa cinta sebagaimana dijelaskan oleh para ulama ada yang sifatnya ibadah seperti mencintai Allah Subhanahu wa taala, mencintai apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang saleh atau amal-amal yang saleh. Begitu pula di antara jenis-jenis mahabbah ada yang sifat yang tabi'iyah, yang dimana manusia memang secara dasarnya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki rasa cinta tersebut. Seorang mencintai istrinya, anaknya, kampung halamannya, ataupun harta, atau memiliki kegemaran, kecintaan terhadap makanan, minuman jenis tertentu. Di mana hal-hal yang seperti ini pada dasarnya seorang insan tidak dicela, karena itu sifatnya wajar. Kata Rasulullah SAW, "Hubbiba min dunyakum aw hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa wa sif." Dijadikan kepada rasa cinta dari perkara-perkara dunia kalian, yaitu wanita-wanita, begitu pula asik nyawangi. Sehingga kecintaan terhadap hal-hal yang seperti ini sifatnya wajar, kecuali apabila menjerumuskan seorang untuk tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, melalaikan seorang dari adabul wajibat, melaksanakan kewajiban-kewajiban. Begitu pula menghalangi seorang dari al-ma'rufat, perkara-perkara yang ma'ruf, atau bahkan justru menjerumuskan seorang pada fi'l haram, perbuatan yang haram, maka ini menjadi perkara yang tercela. Begitu juga di antara jenis-jenis al-mahabbah dan mahabbah syirkiyah, yang sifatnya syirik. Seorang mencintai selain Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kecintaannya kepada Allah Ta'ala, atau bahkan lebih. Nah, di mana orang-orang musyrikun, mereka memberikan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala atas dasar rasa cinta mereka kepada berhala-berhala tersebut. Bahkan ini menjadi motivator utama mereka, kenapa mereka sampai membela mati-matian agama mereka yang batil, sesembahan-sesembahan mereka yang batil, padahal telah disampaikan kepada mereka hujjah, bayyinat dari para rasulnya. Hal ini dikarenakan tertanam kepada mereka rasa cinta kepada berhala-berhala tersebut, rasa cinta kepada al-batil. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah. Di antara manusia ada yang menjadikan tandingan dari selain Allah Subhanahu wa taala, sekutu-sekutu dari selain Allah, bersyirik kepada Allah. Di mana di antara bentuk kesyirikan mereka, yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai berhala-berhala mereka, sesembahan-sesembahan mereka sebagaimana cintanya mereka kepada Allah. Nah, Ini khulasah dari apa yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Kemudian kita lanjutkan. Kita baca lagi dari yang dibawakan oleh Al-Musannif rahimahullah ta'ala di dalam bab ini. Qala Al-Musannif rahimahullah ta'ala, babu qawli lahi ta'ala, wa minan nasi mayattakhidu min duni lahi andadan yuhibbunahum wa hubbillah. Al-ayat. Bab tentang firman Allah subhanahu wa ta'ala, dan di antara manusia ada yang menjadikan dari selain Allah subhanahu wa ta'ala sekutu-sekutu, tandingan-tandingan, di mana mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut, sekutu-sekutu tersebut, sebagaimana cintanya mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahasanya orang-orang musyrik terdahulu, di antara bentuk kesyirikan mereka adalah mereka memberikan rasa cinta yang sifatnya ibadah yang terkandung di dalamnya al-khudu wadun, rasa pengrendahan, pengagungan terhadap yang dicintainya, di mana hal tersebut hanya boleh diserahkan kepada Allah. Namun mereka berikan hal tersebut kepada Allah, kepada berhala-berhala mereka. Kata Imam Nufayy rahimahullah ta'ala, wa ibadat rahmani ghayatu hubbihi ma'adulli abidihi huma khutbah. Dan peribadatan kepada Ar-Rahman, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, adalah puncak kecintaan, disertai rasa perendahan, penghambaan kepadanya, huma khutbah. Maka kedua asas ini, yaitu rasa cinta diiringi dengan rasa perendahan, penghambaan, ini adalah pos dari ibadah. Bahkan kata Syekh Falah Fauzan, bahwasanya al-mahabbah raka'izuddi, yang namanya rasa cinta adalah pusat dari agama itu sendiri. Ketika seorang itu telah tertanam rasa cinta kepada sesuatu, maka orang tersebut akan tertarik kepada hal tersebut, akan melakukan apapun demi mendapatkan apa yang dia cintai. Maka begitu pula ketika seorang itu mencintai selain Allah subhanahu wa ta'ala, memberikan kecintaan yang sifatnya ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka dari situlah seorang akan melakukan segala macam bentuk amalan-amalan yang merupakan kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, akan memberikan pengagungan tersebut kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, sebagaimana telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, bahasanya mahabbah syirkiyah atau asyirku fil mahabbah, rasa kesyirikan dalam cinta, a'zam anwa' syirik, merupakan jenis kesyirikan yang paling besar. Kemana dari sinilah akan muncul kesyirikan-kesyirikan yang lainnya. Ketika seorang sudah betul-betul ta'assub, fanatik, cinta kepada kebatilan, cinta kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka segala macam akan dia lakukan, segala macam upaya akan dia berikan untuk sesuatu yang dia cintai, walaupun itu batil. Nah, maka di dalam ayat ini asyahid yang ingin disampaikan oleh al-musallim rahimahullah ta'ala min anwa'i syirik, di antara jenis-jenis kesyirikan adalah syirikun bil mahabbah, kesyirikan dari sisi al-mahabbah, rasa cinta, yaitu yuhib ghairallahi subhanahu wa ta'ala ka'ubbihi Allah subhanahu wa ta'ala wa'asyad, seorang mencintai selain Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana dia cinta kepada Allah atau bahkan lebih. Nah, dan ini kita dapati pula pada al-musyrikun dalam berbagai macam jenis dan bentuknya. Pemasaran al-kuburiyun, orang-orang yang mengibadahi kuburan. Ubadul Aulia, para penyembah yang mereka sebut dengan wali-wali. Mereka tidak akan melakukan segala macam bentuk ibadah kepada kuburan-kuburan tadi berupa nazar untuk sang wali, ataupun istighosah kepada wali, sedekah untuk sang wali, melainkan atas dasar rasa cinta mereka kepada wali tersebut. Maka ini adalah salah satu contoh mahabbah syirik. Mahabbah yang sifatnya syirik, rasa cinta yang sifatnya syirik. Nah, dan dari ayat ini pula bisa dipetik sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab di dalam bab sebelumnya, di antara faedah yang bisa dipetik adalah bahwasanya orang-orang musyrikin terdahulu mereka juga cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari sini bisa dipetik faedah bahwasanya semata-mata memberikan ibadah kepada Allah itu tidak cukup dikatakan sebagai seorang muslim mukmin wahid. Sampai dia mentauhidkan, sampai dia mengikhlaskan segala macam bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Adapun semata-mata dia giat di dalam ibadah, namun di samping dia memberikan ibadah kepada Allah, dia juga memberikan ibadahnya kepada selain Allah, maka ini sebuah ibadah yang la tanfa', tidak bermanfaat, karena tercampur di dalamnya syirik. Dan amalan yang tercampur dengan kesyirikan, sebanyak apapun itu, ibadah yang beriringan dengan yang kesyirikan, sebesar apapun itu, tidak akan bermanfaat, gugur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Kalau seandainya mereka berbuat syirik, maka sungguh akan gugur seluruh apa yang mereka amalkan, tidak dianggap oleh Allah. Nah, maka tidak ada manfaatnya seorang itu memperbanyak ucapan la ilaha illallah, yuraddiduna kalimat la ilaha illallah yang marrah atau alf marrah 100-1000 kali setiap harinya, dijadikan sebagai wiridnya. Dia rajin tahajud, rajin di dalam membaca Al-Quran, rajin sedekah. Namun di samping dia ibadah, dengan ibadah-ibadah tadi masih saja memberikan ibadah kepada kuburan, masih datang kepada kuburan, istighatsah kepada yang disebut sebagai wali Aidarus, Abdul Qadir Jailani, apa yang semisalnya. Maka ibadah mereka lah tanpa. Nah, karena ibadah mereka beriringan atau tercampur dengan kesyirikan. Dan ini juga sebagai bantahan syubhat kepada mereka yang ketika disampaikan kepada mereka bahwasanya ini adalah perbuatan syirik, ini tidak diperbolehkan, yang wajib bagi kalian adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebutkan pula oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab di dalam kesyubhat, di antara syubhatnya orang-orang musyrikin di zaman beliau, apalagi di zaman kita. Bagaimana kalian bisa mengkafirkan orang-orang yang melaksanakan sholat, ibadah, puasa, saum, dan melakukan amalan-amalan seperti itu? Bagaimana kau bisa mengkafirkan orang yang melaksanakan sholat, mengucapkan la ilaha illallah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka jawabannya bahwasanya Islam seseorang itu ada pembatal-pembatalnya. Dan di antara pembatal yang pertama kali disebutkan oleh ahli ilmu adalah asyirku billahi azza wa jalla, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu juga orang-orang musyrikin terdahulu pun jangan dianggap, jangan dikira mereka diperang oleh Rasulullah SAW Dikarenakan mereka sama sekali tidak mau beribadah kepada Allah, tidak kenal Allah Subhanahu wa taala, hanya menyembah berhala semata, tidak. Mereka justru pada asalnya beribadah kepada Allah. Dan bahkan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Mengikuti ajaran atau sisa-sisa ajaran nenek moyang mereka, yaitu Ibrahim alaihi salam. Ka'bah di tempat mereka. Mereka berhaji, umrah. Mereka bahkan memuliakan para hujan, orang-orang yang datang berhaji. Mereka muliakan. Tapi di samping itu, mereka menjadikan berhala-berhala mereka sebagai wasilah mereka. Mereka bertawassul dengan berhala-berhala mereka dengan berbagai macam bentuknya. Nah, sehingga semata-mata seorang itu beribadah kepada Allah itu tidak cukup dikatakan sebagai seorang muslim mukmin sampai dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala macam bentuk kesyirikan. Nah, maka ini syahid dari al-ayat. Kemudian kata beliau rahimahullah taala, wa qawluhu, dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa 'ashiratukum wa amwalun iqtaratumuha wa tijaratun tahshawna kasadaha wa masakin tarbawnaha ahabba ilaykum min Allah wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul, katakan wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, apabila ayah-ayah kalian ataupun anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, keluarga-keluarga kalian, ataupun harta-harta yang kalian kumpulkan, perdagangan yang kalian khawatirkan kerugiannya atau hilangnya, begitu juga rumah-rumah tempat tinggal, kampung halaman yang kalian riboi, hal-hal itu semua lebih kalian cintai ketimbang Allah dan Rasulnya, lebih kalian cintai dibanding jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, fa'ala rasul, maka tunggulah sampai Allah Subhanahu wa taala datang membawa urusannya. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegur orang-orang mukminin ketika telah turun kepada mereka ayat hijrah, yakni perintah untuk berhijrah, bahkan diwajibkan ketika itu untuk berhijrah karena kondisi ketika itu sudah tidak memungkinkan untuk seorang tetap tinggal di situ, terus dapat tekanan, terus dapat gencatan dari orang-orang kufar. Maka pada saat kondisi betul-betul dahsyat, Allah perintahkan untuk berhijrah. Untuk kaum muslimin betul-betul mendapatkan keamanan mereka, membangun kekuatan mereka, baik kekuatan yang sifatnya diniyah, yang sifatnya iman, agama, mereka bisa melaksanakan agama mereka dengan baik, atau kekuatan yang sifatnya militer, membangun pasukan mereka untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun sebagian kaum mukminin ketika itu mereka enggan, mereka tidak mau untuk berhijrah. Dikarenakan mereka merasa bahwasanya ini adalah tempat tinggal kami, keluarga kami di sini, ayah kami di sini, istri kami di sini, kami kerjanya di sini, kampung halaman kami di sini. Kalau kami tinggalkan itu semua, maka apa yang bisa kita harapkan, pindah ke negeri orang yang tidak dikenal, negara asing, dengan menghilangkan segala macamnya, pekerjaannya ditinggalkan, keluarganya ditinggalkan, segala macamnya ditinggalkan, pindah ke tempat yang asing, bukan tempat mereka. Padahal sudah wajib hijrah ketika itu. Maka muncul wafat dari dari sebagian kaum mukminin. Maka Allah Subhanahu wa taala tegur mereka dengan ayat ini. Allah Subhanahu wa taala menegur keras, kalau seandainya ayah kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri kalian, keluarga kalian, harta kalian, ataupun pekerjaan kalian, rumah kalian, jauh lebih kalian cintai dibanding Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jauh kalian lebih cintai dibanding jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah ancam, fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri. Nah. Maka di antara asyahid dari ayat ini, faedah yang bisa dipetik dari ayat ini, bahwasanya kecintaan seorang terhadap hal-hal yang disebutkan di dalam ayat ini tidak boleh melebihi kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya. Bahkan yang wajib adalah seorang mendahulukan kecintaannya kepada agama, kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya. Ketika sudah datang dalil, ketika sudah datang perintah, dan hal itu bertabrakan dengan kecintaan kita terhadap sesuatu, maka di antara bentuk kejujuran keimanan seseorang adalah meninggalkan kecintaannya tersebut demi perintah Allah dan Rasulnya. Nah, makanya disyahidnya. Di mana kecintaan-kecintaan ini tadi, seorang cinta kepada ayahnya, orang tuanya, cinta kepada anaknya, keturunannya, saudaranya, istrinya, ataupun cinta kepada keluarganya, harta, rumah, kampung halamannya, ini sesuatu yang sifatnya tabii, sifatnya wajar memang. Pada dasarnya seorang tidak dicela mencintai hal-hal yang seperti itu. Tapi ketika hal tersebut lebih diutamakan dibanding perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dia meninggalkan perintah Allah disebabkan kecintaannya itu tadi, maka inilah yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri. Nah, maka tunggulah sampai Allah Subhanahu wa taala datang dengan urusannya. Nah, maka ini syahid dari al-ayat yang terkait dengan al-bab. Kemudian yang berikutnya. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa an anas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dari Anas bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wa nasi ajma'in. Rasulullah SAW bersabda, tidak akan beriman salah seorang di antara kalian sampai aku menjadi orang yang paling dia cintai, melebihi anaknya, melebihi orang tuanya, dan melebihi seluruh manusia. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Maka di dalam hadis ini pula Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya yang wajib bagi seorang mukmin adalah taqdimu mahabbatillah wa rasulih. Mendahulukan dan menjadikan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya melebihi apapun. Dan ini nampak dan ini terbukti inda ta'arud, ketika ada pertentangan. Artinya ketika dia mencintai sesuatu, namun perkara tersebut adalah perkara yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, diperintahkan untuk ditinggal, maka yang wajib dia harus meninggalkan perkara tersebut demi perintahnya, demi kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Nah, maka di dalam ayat ini atau di dalam hadis ini asyhad yang terkait dengan al-bab wujud taqdimi mahabbatillah wa rasulihi ala kulli syai. Wajibnya mencintai Allah dan Rasul, yang mencintai agama melebihi siapapun. Melebihi kata Rasul, bahkan melebihi anaknya, melebihi orang tuanya, atau melebihi siapapun itu, istrinya atau pula. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala jadikan di antara tanda kejujuran keimanan seseorang, kejujuran dan besarnya cinta dia kepada Allah dan Rasulnya adalah mu'adzat man adallah, memerangi orang-orang yang diperangi oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw 'ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhin min. Tidak akan kau dapati sebuah kaum yang mereka betul-betul beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, jujur keimanannya. Mereka justru yuwaduna man hadallah. Mereka justru mencintai orang-orang yang menyelisih, memusuhi Allah dan Rasulnya. Mencintai orang-orang kufur. Makanya bukan alamatnya seorang mukmin yang jujur keimanannya. Seorang mukmin tidak akan bisa tenang melihat kekufuran, kesyirikan, perkara yang dimusuhi oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Walau kanu aba'ahum, walaupun orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya itu ayah mereka sendiri, sebagaimana dipraktekkan oleh Ibrahim alaihi salatu wassalam, khalilullah, orang yang paling dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana ayahnya sendiri diperangi. Apa ra'aitum ma kuntum ta'budun antum wa aba'ukumul aqdamun fa innahu aduwwun li illa rabbul alamin. Tidakkah kalian melihat apa yang kalian sembah, kalian ibadahi dari selain Allah Subhanahu wa taala? Yang kalian ibadahi begitu pula nenek moyang kalian yang kalian ibadahi dari selain Allah Subhanahu wa taala, fa innahu aduwwun li illa rabbul alamin. Maka itu semua merupakan musuhku kecuali Rabbul Alamin. Permusuhan yang lampau. Begitu pula di dalam ayat yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah." Laqad kana lakum uswatun hasanah fi Ibrahim, fi Ibrahim والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. Sungguh telah terdapat uswah hasanah, contoh yang baik yang patutnya bagi seorang mukmin untuk menjadikan sebagai uswah hasanahnya. Terdapat pada Ibrahim, begitulah orang-orang mukmin yang bersamanya. Ketika mereka berkata kepada kaumnya, Ibrahim dan orang-orang mukmin berkata kepada kaumnya, Inna bura'u minkum. Sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian, membenci kalian, memerangi kalian. Wa mimma ta'buduna min dunillah, dan berlepas diri dari segala macam bentuk yang kalian ibadahi dari selain Allah Subhanahu wa taala. Kafarna bikum. Kami kufur kepada kalian. Kami mengingkari ibadah kalian. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan. Dan nampak jelas permusuhan. Artinya permusuhan antara seorang mukmin muslim dengan musyrik kafir jelas. Bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u. Antara kami dengan kalian permusuhan dan kebencian yang sangat jelas. Dan itu kapan? Sampai kapan? Abadan selama-lamanya. Hatta tu'minu billahi wahdah. Sampai kalian mau beriman kepada Allah semata. Sampai kalian mau mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah. Maka itu di antara bentuk praktek seorang itu betul-betul mencintai agamanya melebihi dari siapapun. Melebihi ayahnya, melebihi keluarganya. Ketika segala macam bentuk yang merupakan keluarganya itu sendiri menentang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Nah, kata Umar bin Khattab ketika dihadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi." Betul-betul engkau adalah seorang yang paling aku cintai, melebihi siapapun, kecuali diriku. Artinya aku menjadikan Rasulullah SAW sesuatu yang paling dicintai, melebihi apapun kecuali dari diri. Maka ditegur oleh Rasulullah SAW, la ya Allah, dan seperti itu kata Umar, hatta aku hatta mikuli syi, harus sampai aku dicintai lebih dari siapapun. Kemudian ketika dinasihati oleh Rasulullah SAW, maka Umar menjadikan Rasulullah SAW seorang yang paling dicintai melebihi apapun. La anta ahabbu ilayya min kulli shay. Sungguh engkau adalah orang yang paling aku cintai melebihi siapapun. Hatta dari Ibnu Umar sendiri, atau hatta dari Umar bin Khattab sendiri, dari dirinya sendiri. Sehingga beliau rela untuk mengorbankan jiwanya. Al-an ya Umar. Baru sekarang betul baik Umar. Oleh karena itu al-mu'minun as-sadiqun di mahabbatihim Allah Subhanahu wa ta'ala wa rasulah. Oleh karena itu orang-orang mukminun yang jujur keimanannya terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala dan rasul yang melebihi kecintaannya dari siapapun, mereka rela memberikan segala macam bentuk hartanya, bahkan mereka rela untuk memberikan jiwanya berperang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala demi memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu adalah alamat orang-orang mukmin yang shadiqul iman, yang jujur iman. Baik itu memberikan apa yang dia miliki, apa yang dicintai dari hartanya, lantaran birra hatta tunfiqu mimma tunfiqu. Tidak akan kalian sampai pada kebaikan yang sempurna, keimanan yang sempurna, sampai kalian bisa memberikan sesuatu yang kalian cintai. Ketika sesuatu yang dia cintai, hartanya atau bahkan dirinya sendiri, sesuatu yang paling disayang ataupun siapapun itu, diberikan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, diberikan untuk jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah orang-orang yang nampak kejujurannya di dalam hal iman. Kemudian qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa lahu ma'anhu, begitu pula diriwayatkan oleh keduanya dari Anas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman, ayakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma, wa an yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah, wa an yakraha an ya'udha fil kufri ba'da id anqadha Allah minhu, kama yakrahu an yuqdhafa fil nar, wa fi riwayah la yajidu ahadun halawatal iman hatta ila akhiri al-hadith. Kata Rasulullah SAW, tiga perangai yang barang siapa perangai-perangai tersebut terdapat pada dirinya, maka dia akan merasakan manisnya keimanan. Yang pertama, kata Rasul, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dibanding kedua, atau dibanding siapa pun, dari yang selainnya. Wa an yuhibba al-mar'a la yuhibbu illa lillah, dan tidak mencintai seorang kecuali kecintaannya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dan membenci untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah Subhanahu wa ta'ala selamatkan dirinya dari kekufuran tersebut, sebagaimana dia benci untuk dilempar ke dalam api. Dalam riwayat yang lainnya, la yajidu ahadun halawatal iman hatta ila akhir. Dalam riwayat yang lainnya disebutkan dengan lafaz, tidak akan seorang pun mendapatkan manisnya keimanan sampai akhir. Maka di dalam hadis ini, Rasulullah SAW menyebutkan alam atau tanda kapan seorang itu mendapatkan halawat al-iman, rasa manis dan rasa lezat dari keimanan, dari agama. Dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, maksud dari halawat al-iman yakni al-lazza, rasa lezat ketika seorang itu melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. di mana seorang itu atau tidak setiap orang itu bisa merasakan yang namanya halawat al-iman, rasa manis dari keimanan. Seorang beribadah kepada Allah, terkadang justru dia merasa berat untuk melaksanakan ibadah tersebut. Namun bagi orang-orang khusus, justru semakin dia banyak ibadahnya, dia semakin mendapatkan rohah, mendapatkan ketenteraman. Oleh karena itu dia rela memberikan apapun, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala macam bentuk ibadah, karena dia mendapatkan rasa manis dan rasa nikmat dari ibadah tersebut. Namun hal ini tidak didapatkan oleh setiap orang. Hanya didapatkan diantaranya oleh orang-orang yang memiliki tiga peran yang disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis ini. Dan halawatul iman, rasa manis dari keimanan, sebagaimana kata Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala di dalam Jawabul Ghazi, seorang mendapatkan al-ladzah fid din, rasa nikmat di dalam agama, itu lebih nikmat dari apa yang didapatkan oleh ahli dunia dengan harta mereka, atau dengan apapun yang mereka miliki dari jabatan, harta yang melimpah, ataupun apapun itu. Nah, oleh karena itu kata salah seorang salaf, "Law 'alima al-muluk wa abna'ul muluk ma nahnu fihi la janaduna bisuyuf." Kalau seandainya raja-raja, anak-anak sultan, sultan ataupun anak-anak sultan yang mereka berkelimpahan dengan harta, sukses, mewah, kaya, bahkan menjadi cita-cita setiap orang untuk menjadi seperti mereka, mereka tahu apa yang kita rasakan dari nikmatnya menjadi seorang ahli ilmu, nikmatnya menjadi seorang yang ada takwa, ada iman, betul-betul menjaga agama Allah Subhanahu wa taala dalam dirinya, mendapatkan kelezatan dan halawat iman. La janaduna Nabi Suyuh, maka niscaya mereka akan memotong kepala-kepala kita karena cemburu. Karena cemburu. Artinya orang-orang yang betul-betul bisa merasakan halawat iman sampai pada tingkatan ini, mereka adalah orang yang paling lapang dadanya, paling bahagia di dunia. Oleh karena itu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, "Inna lillahi jannatan fid dunya, man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki surga di dunia, di mana barang siapa yang tidak bisa masuk ke dalam surga dunia tersebut, maka dia tidak akan bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala di dalam akhirat. Maka ditanya apa itu surganya Allah di dunia? Zikrullah tabaraka wa ta'ala. Yaitu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Nah. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan al-'aysyu thayyib, kehidupan yang bahagia, kehidupan yang baik, berkat bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal abrara lafi na'im." Sesungguhnya orang-orang yang baik, orang-orang yang berbuat ihsan, orang-orang yang beramal saleh, betul-betul mendapatkan kenikmatan. Dan kata Imam Al-Qayyim di dalam Al-Jawabul Ghazi, jangan disangka bahwasanya kenikmatan di sini hanya semata-mata kenikmatan yang akan didapatkan pada kaum mukminin di akhirat, berupa surga yang Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kenikmatan itu juga mereka akan dapatkan di dunia. Mereka dapatkan di dunia berupa insyirah musa terlapang dadanya, kona'an. Mereka bahagia mendapatkan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, merasa cukup. Mereka merasa nikmat dengan zikrullah tabaraka wa ta'ala. Nah, oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menjadikan sholat sebagai qurrat a'yun. Qurrat a'yun sebagai penyejuk hatinya. Sesuatu yang paling menyejukkan Rasulullah SAW adalah ibadahnya, sholatnya. Ya Bilal, aqimash sholat, arifna biha. Wahai Bilal, segera iqamatkan sholat, segera kumandangkan azan, arifna biha. Istirahatkan kami dengannya, yakni dengan sholat. Artinya Rasulullah SAW mendapatkan ketenteraman, mendapatkan semangat, bisa lepas dari segala macam bentuk kepenatan yang ada dengan sholat, dengan ibadahnya. Oleh karena itu Rasulullah SAW melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai pecah-pecah kakinya. sampai pecah-pecah kakinya. Nah, begitu pula para sahabat radhiyallahu ta'ala di dalam ibadah mereka. Utsman bin Affan yurwa diriwayatkan bahwasanya beliau radhiyallahu ta'ala membaca Al-Qur'an, seluruh Al-Qur'an dalam satu rakaat. Ini tidak mungkin seorang itu bisa melakukannya kalau tidak semata-mata karena rasa nikmat yang dia dapatkan ketika barakallahu fikum ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sekali lagi hanya didapatkan oleh orang-orang tertentu yang berusaha dan berusaha mengamalkan atau mempraktikkan di antaranya tiga perang yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Adapun penjelasan hadis ini lebih lebarnya insyaallah kita akan sampaikan pada pertemuan berikutnya. Wa laqad bihadzal qadar wa sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad.